Ibrani, paos 6. Duaning asa punike, ngiring je irageng lanturang pepelajahan iragane, melajain pepelajahan sane sampun dur, dur kutang je dasar-dasar pepelajahane sane ngeniang indik dasar-dasar paurukan Kristene. Sampunang je metuyuhin rage, buat ngewawanin malih dasar-dasar pepelajahan, ngeniang indik ngutang pekarian sanetan mepikenoh, wiadin indik percaya ringi desang yang widiwase, kadia sapuni ketaler ngeniang indik pidab-dab penglukatan, miwah indik ngungkulang tangan, semalia indik anake padem pacang murip malih, miwah indik hukuman sane langgeng. Ngiring je irageng lanturang pemargin niragane. Puniki sane pacang laksana yang irage, yening keledangin antuk ide sang yang widiwase. Santukan asapun api ke antuk, jage ngwaliang anake sane sampun nilar kepercayaannya ring ide sang Kristus, mangleipun malih kapok, anake punike sampun nanin wenten sejeroning galang ide sang yang widiwase. Ipun sampun ngerasayang paice saking swarga, tur sampun nampi duman roh ide sang yang widiwase. Saking pemargin ipun esane sampun-sampun punike, ipun uning mungwing sabdan ide sang yang widiwase punike becik, semalihe ipun sampun ngerasayang kewisesan masane sane pacang rauh. Nanging ya diastun kadia sapunike, kandugi pun preside nilar kepercayaan ipune ring ide sang Kristus. Irage tan nyidayang waliang ipun, mangde ipun malih percaya, santukan ipun malih ngewawanin mentang putran ide sang yang widiwase ring salibe, tur malih ngenistayang ide yang Yesus ring arepan anake akeh. Ide sang yang widiwase ngemertanin tanahnya sane ngisep toye, santukan sabehe sering nibeninipun. Tanahnya punike raris numuhang tetanduran, sane mepikenoh buat sang nandur. Nanging yening tanahnya punike numuhang ket-ket miwah lalang, tanwenten pikenohipun, yening kadiasa punike tanahnya punike pacang keni pastun ide sang yang widiwase, tur jagi geseng ide. Nanging duh para sawitran tiange, ya diastu tiang maosang paindikan sane kadia sapunike, tiang andal pisan ring semeton. Tiang uning mungwing semeton sampun kicen merte sane becikan sejeroning kerahayuan semetone. Ide sang yang widiwase boye je nenten adil. Ide tan pacang lali ring pekarian semetone, wiadin ring astiti baktin semetone sane sampun sinahang semeton ring ide, sejeroning semeton sampun nulungin para semetone sane pada-pada Kristen rauh mangkin. Tiang melet pisan, mangde semeton sinamian terus pageh kantos ke pemuput, mangnane paindikane sane ajap-ajap semeton side kedagingin. Sampunang je semeton mayus, nanging metakeh je sekadi anake sane percaya tur sabar, mangdane melantaran punike semeton preside nampi pikoleh sane sampun kejanjang antuk ide sang yang widiwase. Rikala ide sang yang widiwase ngadakang perjanjian ring dane Abraham, ide mesumpah jaga ngelaksana yang paindikan sane sampun janjang ide punike. Santukan tan wenten anak sane agungan ring ide, duaning punike ide mesumpah sejeroning parab idane ngerage. Pengandikan idane kadi asa puniki. Ulun menjanji teken kita. Ulun lakar ngamertanin kita, tur ngicen kita keturunan liu pesan. Dane Abraham punike merage sabar, duaning punike dane preside nampi paindikan sane kejanjiang antuk ide sang yang widiwase. Rikala anake mesumpah, ipun mesumpah mesrane parab anak sane agungan ringipun, tur sumpahe punike muputang wicara ring pantaran manusane. Ide sang yang widiwasa punike mepekayunan mangde seken pisan pebuat anake sane pacang nampi janjin idane punike. Mungwing ide tan pacang linyok ring janjin idane. Punika winanipun ide mejanji meduluran sumpah. Duani ngasa punike paindikane maka kalih punike tan preside kaubah. Semalia ide sang yang widiwasa tan pacang mobab ngeniang ring indike punike. Melantaran punike, iraga sane sampun muponin sutrepti rahayu sejeroning ide. Banget pisan kang sok mangne iraga pageh ngagem pengajap-ajap sane wenten ring arepan iragane. Pengajap-ajap punike pinake dados jangkar pebuat manah iragane. Ini kepunike sampun pasti semalihe saharahayu iraga jaga ngelintangin korden penyeleng genah pemuspan suargane. Raris ngeranjing ke genah pemuspane sane maha suci. Ide yang Yesus sampun rinan ngeranjing mereka buat kepentingan iragane. Ide sampun dados pandita agung selami-laminye. Setinut ring pidab-dab kepanditan sang pandita Melkisedek.